بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين رحمني رحمكم الله kita lanjutkan pembahasan hadis Anas bin Malik tentang doa Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari empat perkara yang tercela: malas, penakut, sampai kepada usia jompo yang hilang, sampai hilang ingatan. Kemudian yang keempat adalah al-bukhli, al-bakhil, berlindung dari sifat kikir, sifat pelit, ma'nu ada'il hukuk, wal-hirsu ma'alaysa lahu, wal-hirsu ala ma'alaysa lahu. Ini bakhil. Orang yang bakhil itu dia menahan diri dari menunaikan hak-hak. Menahan hartanya dari memberikan kepada yang berhak untuk mendapatkan harta itu, dari keluarganya sendiri, orang-orang yang dibawa tanggungannya, ataukah kepada fakir miskin, ataukah dia menahan diri dari mengeluarkan zakatnya. Namun dia al-hirsu ala ma laysa lahu. Samping itu dia sangat bersemangat untuk mendapatkan apa yang dia tidak miliki. Dia rela untuk antri di bawah teriknya matahari hanya untuk mendapatkan sesuatu yang itu sebenarnya bagi dia enggak ada nilainya. Tapi karena sifat bakhilnya itu pengen juga dapat. Nilainya mungkin 20 ribu atau 30 ribu. Namun dia berdesak-desakan, rela untuk mendapatkan apa yang dia tidak punya itu. Karena orang yang bakhil ya seperti itu. Disebutkan al-Imam Nawawi al-hirsu ala ma laysa lahu. Dia semangat untuk mendapatkan apa yang dia tidak miliki. Makanya juga orang-orang yang bakhil ini terkadang ya bahkan banyakannya dihinggapi rasa hasad dengki. Kalau melihat saudaranya mendapatkan sesuatu yang dia tidak miliki, dia akan dengki, iri. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mencela sifat ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya mencela sifat ini, sifat bakhil. Antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah ya dalam surah Ali Imran ya 180 Allah Subhanahu wa taala berfirman wala yahsabannalladhina yabkhaluna ala ma atahumullahu min fadli huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayatawaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna janganlah orang-orang yang bakhil itu mengira, menyangka dari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada mereka berupa harta, karunia-Nya Allah berupa harta. Jangan orang-orang yang bakhil itu menyangka dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya dari karunia-Nya dengan harta, menyangka bahwasanya itu baik bagi mereka. Bal huwa syarrul lahum, bahkan itu jelek bagi mereka. Diberikan harta yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, namun dia bakhil mengeluarkan harta tersebut dan dia menyangka itu adalah baik. Dia menyangka bahwasanya menyimpan harta itu baik. Jadi orang yang banyak hartanya, hartawan, baik. Bal huwa syarrul lahum, bahkan itu jelek bagi mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumil qiyamah, kala akan dikalungkan kepada mereka orang-orang yang bakhil, dikalungkan harta mereka yang bakhilkan itu di yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa taala, lillahi miratsus samawati wal ardh, Allah Subhanahu wa taala seluruhnya yang memiliki warisan langit dan bumi. Wallahu bima ta'amaluna khabira, dan Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui apa-apa yang kalian itu kerjakan. Allah maha tahu. La yadhunnu alladhina yabkhaluna wa yamna'una ma 'indahum mimma atahum Allahu min fadlihi min al-mal wal jah wal 'ilm wa ghairi dhalik mimma manahahum Allah wa ahsana ilaihim bih wa amarahum bi badli ma la yadurruhum minhu li ibadihi fabakhilu bidhalika wamsaku wa dhannu bihi ala ibadillahi wa dhannu annahu khairul lahum bal wa syarrul lahum fi dinihim wa dunyahum. Kata Sa'di rahimahullah ta'ala dan tafsir ayat ini, ila yadhunnu alladhina yabkhaluna wa yamna'una ma'indahum. Tidak boleh. Atau janganlah, la yadhunna alladhina, janganlah orang-orang yang mereka bakhil dan menahan, tidak mengeluarkan apa-apa yang mereka miliki dari harta. Mimma atahumullahu min fadli, yang Allah berikan kepadanya sebagai karunia Allah Subhanahu wa taala, bagi rezeki dari Allah kepadanya, minal mal, dari harta, wal jah, kedudukan, wal ilm, dan ilmu. Dan selain demikian itu, mimma manahumullah, dari apa yang Allah berikan kepadanya, wa ahsana ilaihim, dan Allah Subhanahu wa taala berbuat baik kepada mereka dengannya, dan Allah memerintahkan mereka untuk mendermakan, untuk memberikan apa yang mereka miliki itu, ma la yadurruhum minhu, yang itu tidak memberikan madarat kepadanya, li ibadihi, dengan memberikan apa yang mereka miliki itu kepada hamba-hamba Allah, tidaklah memudaratkan dia. Fabakhilu bidzalik, namun mereka pelit. Wa amsaku, dan dia menahannya, dia menahan hartanya itu, dia menyimpan ilmunya itu, tak mau dia sampaikan kepada orang lain, tak mau dia dakwakan, dan kedudukannya itu dia tidak mau gunakan kedudukan dia miliki untuk memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Wa wannu bih, dan dia bakhil, dia pelit terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menyangka itu adalah baik-baik mereka, bahkan huwa syarrul lahum, itu jelek bagi mereka di dalam dunianya dan di dalam perkara agama mereka dan dunia mereka. Sayutawwakuna ma bakhil yawmal qiyamah, kala akan dikalungkan dari apa yang mereka bakhilkan itu, dari harta yang mereka bakhilkan itu di yawmal qiyamah. Yajal ma bakhilu bihi tuqan fi a'naqihim, Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang mereka bakhilkan tersebut tuqan fi a'naqihim, kalung, dikalungkan di leher-leher mereka. Yu'adzabu nabihi, mereka diadab dengannya. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang bakhil, orang-orang yang tidak mau menginfakkan, membelanjakan harta-harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala, bahkan menahan harta tersebut walaupun terhadap orang-orang yang wajib dia berikan, menahan hak-hak orang lain terhadap keluarganya. Kafa bil mar'i ithman ay yudhi'a biman ya'ul, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cukuplah seorang itu dia berdosa ketika dia menyanyiakan orang-orang yang ada di bawah tanggungannya, dia tidak diberikan haknya berupa nafkah. Ini dari ayat Allah Subhanahu wa taala, celaan, ancaman terhadap orang-orang yang bakhil terhadap hartanya. Dan dalam sunnah, dalam hadis, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, dalam riwayat al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wattaqush-shuhha, takutlah kalian dari sifat asyuh, yaitu sifat bakhil. Peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjauhi asyuh, yakni al-bukhl, bakhil, bakhil. Wattaqush-shuhha, fa inna ash-shuhha ahlaka man kana qablakum, karena sungguhnya sifat bakhil itu, pelit kikir itu, telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Hamalahum an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum, dengan sifat kikir tersebut maka mereka pun saling menumpahkan darah di antara mereka sampai membunuh kepada saudaranya karena bakhil, disebabkan karena sifat ini, berebut harta sampai gara-gara warisan, karena satu orang bakhil dia mau menguasai harta, tidak mau membagikan kepada yang lain, atau dia mau mengambil bagian yang banyak, sampai mereka bunuh-bunuhan. Ini saudara, ahli waris, ini banyak kejadian. Harta atau warisan menjadikan antara saudara itu saling membunuh, bunuh-bunuhan untuk mendapatkan harta tersebut. Yang mendasari apa ini? Sifat bakhil. Kalau sekiranya tidak bakhil, dia akan berikan kepada saudaranya yang lain haknya. Dia tidak akan menguasai harta tersebut sampai membawa kepada sifat dima, menumpahkan darah. Wastahallu maharimahum, dan sampai kepada menghalalkan keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa taala dengan sifat ini. Maka Rasulullah sallam memberikan peringatan, ittaqush-shuhha, ittaqudh-dhulma, فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. Demikian juga disebutkan dalam hadis Abdullah bin Amr bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu, disebutkan dari Abdullah bin Amr bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, iyyakum wasyuhha. Iyyakum wasyuhha, perintah untuk berhati-hati. Hati-hati kalian dari syuh. Tinggalkan kalian dari syuh, jauhi kalian dari syuh, dari sifat apa? Bakhil, kikir, pelit. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum bisyuh. Sungguhnya telah membinasakan orang-orang sebelum kalian disebabkan karena sifat ini. Syuh. Amarahum bil bukhl. Syuh itu memerintahkan bakhil, memerintahkan untuk dia jadi bakhil. Wa bakhilu, maka dia pun pelit. Wa amarahum bil qati'ah, dan syuh tadi sifat kikir, sifat pelitnya itu memerintahkan kepada mereka untuk memutus silaturahim. Faqata'u, mereka menjadi memutus silaturahim karena sifat ini. Wa amarum bil fujur fa fajaru, dan sampai memerintahkan berbuat fajir maka mereka pun berbuat fajir. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Syarban dalam Jami' Sahih Jami'. Nah, lihat ini sifat bakhil, sifat pelit ini memerintahkan kepada orang untuk memutus silaturahmi dengan kerabat-kerabatnya, maka dia pun mengikuti dengan sifat perintah dari sifat bakhil tersebut yang menuntut kamu putuskan silaturahmi dengan si fulan. Ini gara-gara apa? Bakhil. Gara-gara harta. Memerintahkan untuk berbuat fujur maka orang pun berbuat fujur. Hadis yang ketiga yang menunjukkan celahnya sifat ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau menyebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Thalathatu muhlikatin, ada tiga perkara yang membinasakan. Yang pertama disebutkan Rasulullah, syuhu muta. Syuhun muta. Syuhun bakhil, pelit yang ditaati. Wa hawa muttaba, dan hawa nafsu yang diikuti. Wa ijabul mar bi nafsihi, dan seorang bangga dengan dirinya sendiri. Ini semua membinasakan manusia. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar wa Tabarani wa Hasan Al-Albani rahimallahu taala, dan di Hasan Al-Albani Al-Albani, tiga perkara membinasakan. Dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, kita sebutkan tentang sifat ini. Sifat bukhl. Sifat yang membinasakan pemiliknya. Ketika dihinggapi sifat bukhl. Bahkan disebutkan oleh Hubaysh Ibn Mubashir Al-Thaqafi, kata beliau, qa'adtu ma'a Ahmad bin Hanbal wa Yahya bin Ma'in wan nas mutawafirun. Aku duduk bersama Imam Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in, wan nas mutawafirun, dan manusia Nah, mutawafirun banyak. Wa ajma'u annahum, maka mereka bersepakat. Annahum la ya'rifuna rajulan salihan bakhilan. Bahwasanya apa kesepakatan mereka itu? La ya'rifuna rajulan. Mereka tidaklah mengetahui ada seseorang laki-laki saleh bakhil. Ini bersepakat mereka. Al-Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in, yang lain, bahwasanya mereka tidaklah mengetahui ada seseorang laki-laki yang saleh yang dia bakhil. Artinya apa? Orang yang saleh itu adalah bukan orang yang bakhil. Naam, bahkan disebutkan juga oleh Yahya ibn Mu'ad, ma fil qalbi lil askhiya illa hub walau kana fajiran walil bukhala illa bughdan walau kan abraran illa bughdun walau kana abraran. Kata Yahya ibn Mu'ad, ma fil qalbi, tidak ada di dalam hati terhadap orang-orang yang ashiya, orang-orang yang dermawan, orang-orang yang kerim, kecuali hub, illa hubbun, kecuali kecintaan kepadanya. Walau kana ujar, sekalipun dia orang fajir, tapi ketika dia dermawan, dia karim, dia suka membantu, suka menginfakkan hartanya, maka tidak ada pada hati kita kecuali cinta kepadanya. Walil bukhala, dan sebaliknya bagi orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit, orang-orang yang kikir, illa bughdun, tidak ada dalam hati itu kecuali kebencian kepadanya. Walau kana abraran, sekalipun dia itu termasuk orang yang baik, dia orang yang baik, tapi karena ada sifat bakhilnya itu, sifat pelitnya, kikirnya, maka ma fil qalb, tidak ada dalam hati kecuali apa? Bughdun, enggak suka, benci kepadanya, walaupun dia orang yang baik. Sebaliknya, orang yang kerim, orang yang dermawan, suka membantu, tidak ada dalam hati itu kecuali cinta, senang kepadanya, walaupun dia orang yang fajir, walaupun dia orang yang fajir, berbuat maksiat. Nah, ini diantara kalamnya para salaf berkait dengan al-bukhl ini, terkait dengan sifat ini, sifat bakhil. Kenapa orang itu jadi pelit, jadi kikir? Ada sebabnya. Dan ketika orang mengetahui sebab-sebab kebakhilan itu, dia bisa untuk mengobati dirinya dengan menjauhi sebab-sebab yang menjadikan orang-orang itu jadi bakhil. Apa di antara sebabnya? Di antara sebab-sebab al-bukhl, sebab-sebab sifat bakhil ini, yang pertama adalah dha'ful iman, lemahnya iman seseorang dan su'udzonnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada su'udzon kepada Allah. Orang bakhil itu orang yang sebenarnya imannya lemah dan sangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya keluarkan harta saya berkurang nanti hartanya. Kalau setiap hari saya keluarkan sekian membantu orang, fakir miskin, nanti harta saya jadi berkurang dan saya punya kebutuhan banyak. Saya punya kebutuhan banyak. Saya ingin begini, saya ingin rencana beli ini, saya ingin, nanti uangnya enggak cukup. Itu karena kelemahnya iman. Dia tidak meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya harta yang kamu sedekahkan itu tidak akan mengurangi hartamu. Justru akan menambah hartamu. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganti yang lebih baik, yang lebih banyak. Cuma karena imannya lemah ya, tidak sampai ke arah situ dia memikirkan, ya meyakini. Allah tidak akan mengganti. Ini suudzon dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah akan memberikan ganti. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir lahu. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin." Katakanlah Muhammad, "Qul inna rabbi sungguhnya Rabbku yabsutur rizqa liman yasha'." Rabbku Allah Subhanahu wa taala yang membentangkan rezekinya, memberikan rezekinya kepada siapa yang dia kehendaki, wa yaqdirullahu, dan menyempitkan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan harta, bukan kamu. Kamu hanya berusaha mencari harta, tapi yang memberikan harta hakikatnya Allah. Maka itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Harta itu titipan Allah. وَمَا أَنْفَقْتُ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. Apa saja yang kamu infakkan, karena Allah Subhanahu wa taala, فَهُوَ يُخْلِفُهُ. Kalau kamu ikhlas menginfakkan karena Allah, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, فَهُوَ يُخْلِفُ. Allah akan memberikan ganti. Allah akan memberikan ganti hartamu tersebut. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, "Inda Muslim, ma naqasat sadaqatun min malin. Sedekah itu tidaklah mengurangi hartamu. Sedekah tidak mengurangi harta. Justru itulah harta kita sesungguhnya. Harta yang kita infakkan, harta yang kita sedekahkan, itulah harta kita. Wa ma anfaqtum min khairin fali anfusikum. Apapun yang kalian infakkan dari kebaikan, dari harta, untuk diri kalian sendiri. Itu kembalinya kepada kita. Itulah tabungan kita nanti di akhirah. Di samping Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganti di dunia dengan harta, dengan rezeki yang banyak, juga akan menjadi pahala bagi kita, bagi orang-orang yang menginfakkan hartanya dari tabungan di yaumul qiyamah nanti. Itulah harta kita sesungguhnya. Mali, mali, yaqul ibnu Adam, mali, mali. Ya ibnu Adam, ma min malik illa ma akalta fa afnaita wa ma labista fa ablaita wa ma tasaddaqta fa amdaita. Ibnu Adam mengatakan, hartaku. Wah ibnu Adam, tidaklah hartamu itu kecuali apa yang kamu makan, kamu sudah habiskan. Apa yang makan kamu habiskan. Apa yang kamu pakai, pakaian itu menjadi usang. Dan apa yang kamu sedekahkan, itulah. Nanti akan kamu mendapatinya terus-menerus. Sampai di yaumul qiyamah nanti. Sampai kamu mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala dari harta yang kamu sedekahkan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah hubbul mal. Memang karena ada orang begitu cintanya kepada harta, rakusnya dia kepada harta, dan hatinya sangat tergantung kepada harta, kepada dunia. Kecintaan yang terlalu besar sehingga hidupnya di dunia itu dipenuhi dengan kesibukan mencari harta. Mencari harta, menumpuk-numpuk harta, dan dia tidak mau menginfakkan. Dia bakhil karena sayang. Sudah saya capek-capek kerja. Habis waktu saya siang dan malam, tidurnya sedikit. Lalu saya berikan kepada si fulan, saya infakkan kepada si fulan, saya berikan kepada ini. Nanti yang menghalangi dia karena cintanya kepada hartanya, sehingga dia tidak mau menginfakkannya. Enam. Dan juga diantaranya karena takut masa depan, ya, takut masa depan nanti hartanya habis, menjadi miskin dia. Makanya dia kumpulkan harta yang banyak, lalu dia tidak mau menginfakkan dananya tersebut karena al-khawf bil mustaqbal, ada rasa khawatiran di masa depannya. Nanti dia jadi miskin, tidak bisa membeli apa-apa. Kalau hartanya diinfakkan akan berkurang. Kemudian juga karena disebabkan seseorang itu takut nanti masa depan anak-anaknya. Anaknya banyak. Maka dia pun mencari harta untuk anak-anaknya saja. Dia takut, khawatir anaknya nanti masa depannya kalau dia tidak memiliki harta yang cukup. Ini anak memang menjadi penyebab seseorang menjadi bakhil. Mulai kita sebutkan pembahasannya. Ala bana mabkhalatun mujbanatun. Bahwasanya anak itu mabkhalatun, yang menjadikan orang tua menjadi bakhil. Ada orang sebelumnya dia karim, biasa juga dia infakkan hartanya, dia berikan ke orang. Tapi ketika sudah punya anak, sudah tidak pernah lagi infak, tidak pernah lagi ikut kontribusi ta'awun dalam satu kebaikan. Dia mikir kepada anaknya saja. Anak saya butuh jajan sekian, butuh beli pakaian sekian, butuh ini sekian. Sehingga dia bakhil. Nah. Al-abna mabkhalatun majbanatun. Anak-anak itu menjadikan orang tuanya menjadi bakhil dan penakut. Takut. Dulunya pemberani, setelah menikah punya anak banyak jadi penakut. Takut. Karena ada anaknya nanti. Akibatnya apa kalau saya dipenjara, kalau saya disakitin, anak saya, siapa yang mengurusin? Akhirnya gak mau. Gak mau marah ma'ruf nahi mungkar. Karena takut kepada anak-anaknya. Dan juga, di antaranya adalah, karena memang seorang itu tumbuh dan berkembang dalam keluarga yang memang bakhil. Kedua orang tuanya juga bakhil, pelit. Akhirnya anaknya terikut pula. Menjadilah anaknya juga anak yang bakhil, anak yang pelit. Maka penting pendidikan bagi anak, bagi orang tua untuk membiasakan anak itu jadi kerim. Jadi pemurah dermawan, suka bantu, suka menolong orang lain, dibiasakan. Jangan justru diajari anak, diajak anak-anaknya untuk pelit. Ini uang nak saya kasih, kamu beli jajan, Kamu kalau beli, jangan depan teman-temanmu makan. Cari tempat sendiri, nyepi. Kalau ada yang minta, jangan dikasih ya. Nah, ini kan mengajari anak pelit. Karena orang tuanya bakhil. Justru sebaliknya anak didorong itu jadi kerim. Kasih uang ini sekian, uang lebih, kamu beli jajan, kamu nanti kasih si fulan, kasih ini teman-temanmu, ya seperti itu. Kita mendidik anak untuk menjadi anak yang dermawan, yang suka membantu, suka memberi. Jangan sebaliknya anak diajarin untuk pelit dan dididik untuk jadi peminta-minta. Nanti ke sana, itu ada pembagian. Nanti kamu minta, datang ke si fulan minta. Anaknya diajari jadi suka meminta-minta. Minta-minta sifat yang tercela. Diajari bakhil dan diajari suka meminta. Maka ini ya, termasuk dari sebab-sebab seseorang itu menjadi bakhil. Karena memang dia tumbuh dalam keluarga yang kedua orang tuanya juga bakhil. Keluarga bakhil. Sehingga anaknya juga bakhil. Bagaimana anak gak bakhil, orang tuanya bakhil. Dan ini diantara ya beberapa penyebab-penyebab lain yang menjadikan anak itu menjadi bakhil, orang itu menjadi bakhil. Tulul amal juga ya, banyak cita-cita, banyak harapan-harapan, banyak angan-angan. Ini beli itu. Menumpuk-numpuk harta. Sehingga dia pun enggan untuk menginfakkan hartanya dalam kebaikan. Nah, terlalu banyak keinginan mau beli ini, sehingga uangnya ditumpuk-tumpuk. Padahal harta kita sesungguhnya adalah itu yang kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang akan menemani kita dalam kubur, jadi pahala, bukan yang kita makan. Bukan yang kita tumpuk-tumpuk. Itu jadi harta untuk ahli waris kita nanti malah. Ma'alukum ma'akaddamtum wa ma'alu warasatik ma'akharta. Ma'aluk ma'akaddamta. Hartamu itu apa yang kamu persembahkan. Apa yang kamu sudah belanjakan. Apa yang sudah kamu infakkan. Itulah hartamu. Ma qaddamta maluka ma qaddamta, kata Rasulullah SAW. Harta itu apa yang kamu sudah persembahkan, kamu sudah infakkan, kamu sudah belanjakan dalam kebaikan. Wa malu warathatik ma akharta, dan harta warisanmu, ahli warismu itu adalah apa yang kamu simpan. Apa yang kamu simpan itu bukan harta nanti jadi harta ahli warismu. Harta sebenarnya adalah harta yang kamu sudah infakkan itu. Jadi hartamu. Akhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini beberapa sebab-sebab yang menjadikan seorang itu bukhl, bakhil di dalam menginfakkan hartanya atau dalam mengunaikan hukuk kepada ahlinya dalam terkaitan dengan harta. Kita cukupan sampai di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Tafadhalu. Hafizakumullah.